terhentak akan kata-katamu. Tak pernah kuduga ini akan terjadi. Keputusanmu membuat diri bertanya, adakah artinya semua janji cinta kita? Kasih dengarkan jeritan hatiku, tak dapat ku menahannya, tak dapat ku hidup tanpa dirimu. Pintu hatimu, hei, pertikaian ini hanya kesalahpahaman. Tak mau akhirnya menjadi sebuah penyesalan. Dengarkan. kembalilah.